saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di antara ya adab ya penuntut ilmu, ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa, menuntut ilmu, bukan habis menuntut ilmu lalu dia ya keluar rumah atau pas pulang ke rumahnya ya diisi dengan maksiat. Bukan seperti itu sepatutnya, tapi diisi dengan takwa Allah ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya, dalam ayat Al-Baqarah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Ilmu itu disimpan di dalam hati ya. Disimpan di dalam hati. Hati itu wadah ilmu. Sebelum hati itu diisi ilmu, dia itu perlu dibersihkan. Harus dibersihkan dahulu hatinya. Dibersihkannya dengan apa? Dengan ketakwaan. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Kalau hatinya, wadahnya tidak dibersihkan, coba gimana kalau ada gelas. Gelas bekas isi kopi. Terus kalian masukin sirup situ. Enak gak sirupnya? Enak tidak? Sirup yang bisa diminum itu? Tidak bisa diminum. Tidak bagus. Ketika sudah ada sisa-sisa makanan atau apa yang buruk, diisi dengan minuman yang bagus, itu jadi tidak baik. Ya, itu juga perumpamaan hati ketika dia masih kotor dengan maksiat. Masih kotor dengan maksiat, diisi ilmu, gak masuk. Ilmunya tidak masuk. Atau masuk sebagian, tergantung bagaimana kadar hati si penuntut ilmu itu sendiri. Ya. Maka ya perlu kita dalam menuntut ilmu sembari menjaga ibadah. Ya. Terutama ibadah yang wajib ya harus dikerjakan, ibadah yang haram harus ditinggalkan. Adapun yang sunnah-sunnah yang makruh secara hukum asal itu tidak ada dosa. Akan tetapi barang siapa yang dia menambah lagi tingkatan ibadahnya, maka insya Allah itu taufik Allah lebih besar daripada orang yang tidak. Ya. Sebagaimana para ulama, para salafus saleh, ya seperti para salafus saleh itu juga ahli ibadah, ya makhul, makhul itu biasa sholat hampir semalam suntuk, ya imam dari kalangan tabiin, al-imam Malik dan imam Abu Hanifah sholat subuh itu dengan wudu sholat isya. Tandanya apa? Tandanya apa? Sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Berarti ngapain? Intinya tidak tidur. Karena tidur membatalkan wudhu. Lalu diisi apa? Nonton bola. Diisi dengan apa? Diisi dengan ibadah. Imma qiyamul lail. Atau membaca Al-Quran. Atau murojaah ilmunya. Ya, diisi dengan ibadah. Tidak tidur. Loh kalau gitu tidurnya kapan? Ya. Kadang para ulama itu qailulah. Sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ulama yang sedikit tidurnya, mereka biasa tidur di waktu tersebut, sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ya. Maka ini penting kita ya menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.